Spesial buat Arpas dan juga buat Mas Kipli. Kita goyang lagi Mas Bos. Kehidupan dalam dunia terkadang tiada sempurna. Keadilan oleh manusia terkadang penuh aniaya. Yang benar dipenjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Oh, begitulah dunia. Aku yakin ini semua ujian darimu, oh Tuhan. Baru kini aku rasakan kehidupan narapidana. Namun aku pohonkan, tabahkanlah hati dalam ku menjalani kehidupan ini. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kini aku menjalani hukuman cuma karena fitnah. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ayo Mas Benceng. Wasik. Kehidupan dalam dunia terkadang penuh aniaya. Keadilan oleh manusia terkadang tiada sempurna. Dan penuh aniaya. Keadilan keadilan oleh manusia. Terkadang tiada sempurna. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Teman lagu dari aku kali ini semua kembali Mas Bro.